Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian atau pembahasan yang kita bacakan dari kitab Lumatul I'tiqad karya Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah, dengan kita ambilkan yaitu syarah ataupun penjabaran dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada akhir kajian, pelajaran yang telah kita sampaikan adalah hukuku zaujatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Topik pembahasan, judul yang telah kita bacakan sebagiannya adalah hak-hak para istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah disebutkan bahwa hukuku zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak mereka para istri Nabi, mereka adalah pertama sebagai istri Nabi di dunia maupun di akhirat. Jadi istri-istri Nabi itu adalah para wanita yang menjadi istri beliau di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, bahwa para istri Nabi itu ummahatul mu'minin. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan para istri beliau adalah ibunya kaum mukminin. Dan karena mereka itu para istri Nabi, mereka juga ibunda kaum mukminin, sehingga pada mereka itu ada al-hurmah wa ta'zim ma yaliku bihin. Pada mereka itu ada kehormatan, ada keagungan, namun penghormatan dan pengagungan atas para istri Nabi itu masih dalam batasan yang sesuai, yang layak, karena tidak boleh melampaui batas. Di antaranya mereka adalah para istri Nabi yang sah. Mereka adalah para istri Nabi yang sah. Kemudian juga mereka adalah sebagai alu baitih. Mereka sebagai keluarga Nabi. Kalau berbicara tentang Ahlu Baitin Nabi, masih keluarga Nabi, maka mereka diharamkan dari apa? Memakan sedekah. Sehingga dikatakan barakallahu fikum oleh muallif, tahirat, mutahhirat, thayyibat, mutayyibat, bari'at, mubari'at, min kulli su'in. Mereka adalah orang-orang yang suci dan disucikan, orang yang baik, bersih dan dibersihkan, serta terbebaskan dari berbagai macam tuduhan. Qala wa zawjatuhu sallallahu alaihi wasallam allai kana firaquhunna bil wafa. Di sana mengenal para istri Nabi, muallif menyebutkan dibagi ada mereka-mereka itu yang menjadi istri Nabi dan barakallahu fikum berpisahnya dengan Nabi karena wafat, yaitu wafatnya Nabi atau wafatnya istri beliau. Dan ada pula yang mereka itu pisahnya karena memang dicerai. Di antara para istri beliau yang barakallahu fikum berpisahnya dengan Nabi karena wafat, pertama yang sudah kita sampaikan ialah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid yang disebut dengan Ummu Auladih, ibu daripada anak-anak Nabi kecuali apa? Ibrahim. Karena Ibrahim beliau dapatkan dari apa? Maria Al-Qibtiyah. Pada penyampaian yang sudah pernah kita sampaikan dalam nuskah yang ada di hadapan saya, qala wa lam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaiha hatta matat sanah asyrah hijriyah min al-bi'tha qabla al-mi'raj. Mungkin penambahan hijriyah di sini, penambahan kalau diistilahkan ya, dalam istilah sekarang copy paste kan begitu ya, atau font Arab itu seringkali mungkin di copy paste sehingga terjadi kesamaan dalam tampilan. Yang seharusnya tanpa hijriyah, yang seharusnya di sini tanpa huruf H yang menunjukkan hijriyah. Yaitu Nabi tidaklah menikah kembali setelah wafatnya Khadijah barakallahu fikum, setelah beliau diutus 10 tahun dari masa kerasulan. Jadi kalimat hijriyah di situ tambahan, ya mungkin husnudzon kita adalah karena apa? Nuskhah tersebut dalam hal cetakan seringkali kepada apa? Copy paste. Sebab itu barakallahu fikum beberapa nuskhah ataupun cetakan di antara hal yang menjadi salah satu penyebab misalnya kesalahan dalam memahami ataupun mengambil ilmu itu kalau kita hanya kepada apa? Bertumpu kepada kitab. Misalnya terjadi satu kesalahan dalam cetakan, terjadi hilangnya kalimat yang menyebabkan maknanya tidak dipahami. Nah, kemudian yang kedua ialah Aisyah bintu Abi Bakar. Bintu Abi Bakar As-Siddiq yang disebutkan bahwa pernikahannya Nabi dengan Aisyah itu ditampakkan dalam apa? Mimpinya. Sampai dikatakan 3 kali Nabi SAW melihat dalam mimpinya. Dan dalam mimpinya dikatakan, hadhihi imra'atuk, ini istrimu. Ini istrimu. Dan aqada 'alaiha wa laha sittu sinin di Makkah. Terjadi akad nikah waktu itu pada usia 6 tahun. Yaitu posisi Aisyah usianya 6 tahun. Wa dakhala 'alaiha fil Madinah, kemudian beliau membangun rumah tangga, yaitu layaknya suami istri itu. Setelah beliau di Madinah, walaha tis'u sinin. Ketika Aisyah sudah masuk usia 9. Yang ketiga ialah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Tazawwajaha ba'da zawwaja Muslimun. Wa Sukran ibn Amr, akhu Suhail ibn Amr. Istri beliau, barakallahu fikum, yang berikutnya ialah Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Wanita ini pernah dinikahi oleh seorang Muslim yang bernama Sukran ibn Amr, saudara daripada Suhail ibn Amr. Tufiyat akhiru khilafati Umar wakila sanah 54 ba'dal hijrah. Orang ini barakallahu fikum, yaitu Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah, disebutkan bahwa wafat pada masa kekhalifahan Umar. Wafat pada masa kekhalifahan Umar. Dan ada pula yang berpendapat wafatnya pada tahun 54 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar ibn Khattab. Tazawwajah sallallahu ba'da zawwaja Muslimun wa huwa Khunais ibn Hudzafah alladhi qutil fi Uhud wa matat sanah 44 ba'da al-hijrah. Yang berikutnya ialah Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar, Nabi menikahi setelah dinikahi oleh seorang Muslim. Di sini wallahualam mungkin bisa dengan ba'da zauji Muslimin, setelah pernikahan dia dengan seorang yang Muslim, ba'da zauji Muslimin, wa huwa Khunais ibn Hudzafah. Jadi Hafsah bintu Umar itu dinikahi Nabi, sebelumnya pernah dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim yang bernama Khunais ibn Hudzafah. Suaminya meninggal pada perang Uhud, terbunuh di situ, wafat gugur dalam perang Uhud. Dan Hafsah bintu Umar itu meninggal pada tahun 41 Hijriah. Yang berikutnya Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah dikenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, ibunya orang-orang yang tidak punya. Tazawwajaha ba'da istishhadi zawjiha wahu Abdullah ibn Jahsh fi Uhudin. Nabi pun menikahinya setelah syahidnya suami beliau, yaitu suami Zainab bintu Khuzaimah, yaitu Abdullah ibn Jahsh, di mana beliau gugur pada perang Uhud. Matat sanah 40 ba'da al-hijrah ba'da zawajiha yasirun. Nabi SAW barakallahu fikum menikahinya setelah meninggal suaminya yang awal dan meninggal pula Zainab bintu Huzaimah ini setelah 4 tahun atau setelah beberapa waktu yang Nabi baru saja menikahinya. Setelah beberapa waktu yang Nabi menikahinya. Betul di situ ya. Sanah Arba Hijriyah. Ya betul ya. Naam. Jadi pada tahun 4 Hijriyah ba'da zawajiha biyasirin. Naam. Tsumma qala Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Mahzumiyah. Yang berikutnya ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah barakallahu fikum kunyah atas istri beliau yang bernama Hindun bintu Abi Umayyah Al-Mahzumiyah. Tazawwajaha ba'da mauti zawjiha Abi Salamah wahu Abdullah ibn Abdul Asad min jirahatin asabathu fi Uhudin. Adapun barakallahu fikum Ummu Salamah wa Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah dinikahi oleh Nabi. Wanita ini dinikahi oleh Nabi dan menjadi istri beliau yang sah setelah wafatnya suaminya yaitu Abu Salamah. Dan insyaallah ataupun kebanyakan kita mungkin mengenal tentang kisahnya. Kisah bagaimana pandainya Ummu Salamah dalam membujuk suaminya ketika barakallahu fikum salah seorang anaknya apa meninggal dan barakallahu fikum tanpa diketahui di seketika waktu sampai kemudian berjalan waktu baru kemudian dikhabarkan. Abu Salamah menyangka bahwa perkara ini perkara yang tidak tepat, maka dikeluhkan hal itu, yaitu tindakan Ummu Salamah, dikeluhkan kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menyetujui apa yang dilakukan Ummu Salamah. Apa yang dilakukan tentang apa? Ummu Salamah kepada Abu Salamah perihal pemberitaan masalah kematian putranya. Barakallahu fikum, artinya kisah itu berjalan dan salah satu pelajaran yang penting yang kita perlu untuk kita sama-sama belajar bahwa menjadi penyampai, menjadi pembawa berita, menjadi seorang penyambung berita yang sifatnya berita duka itu tidak mudah. Jadi misalnya seorang diutus, seorang dikirim, seorang diminta tolong untuk menyampaikan kabar, menyampaikan berita yang sifatnya berita duka. Ini harus pandai-pandai, barakallahu fikum, menenangkan kepada pihak yang menerima berita. Nah, karena bisa jadi beberapa kejadian yang sering muncul karena shock, karena di situ kaget, tercengang, maka yang menerima berita pun juga ikut meninggal, kan begitu ya? Karenanya ini perkara yang bukan sepele, bukan kemudian asal kepada penyampaian. Asal sampai kepada yang harus menerima berita, tetapi pandai-pandainya seorang dalam hal memberitakan sesuatu terkhusus berita duka seperti kematian dan betapa tenangnya Ummu Salamah menyampaikan kepada suaminya, yang tentunya juga menuai risiko, tetapi tindakan Ummu Salamah itu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Salamah wa huwa Abdullah ibn Abdul Asad itu meninggal karena luka. Dikatakan min jirahatin, karena sebab luka yang beliau dapati, yang beliau jumpai ketika tertimpa pada waktu perang Uhud. Jadi pada perang Uhud itu cukup banyak para sahabat yang harus barakallahu fikum menerima sekian banyak musibah. Sekian banyak musibah. Kematian, demikian pula luka. Nah, termasuk barakallahu fikum luka pada perang Uhud yang menimpa kepada Abu Salamah ini menyebabkan kematian beliau. Jadi dalam perang itu tentunya salah satu hal yang diharapkan, cita-cita seorang yang berperang di jalan Allah adalah kematian. Pulang tanpa membawa apapun itu cita-citanya. Tapi cukup banyak barakallahu fikum seorang itu kadang bercita-cita, kemudian dalam peperangan dia pun berusaha dan harapannya bisa mati di medan tempur, ternyata Allah menghendaki lain. Banyak dari para ahli perang di masa Nabi, para sahabat, itu wafatnya bukan di medan tempur, tapi di atas tempat tidurnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabat yang lain. Yang berikutnya ialah Zainab bintu Jahsy al-Asadiyah bintu ammatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang berikutnya ialah Zainab bintu Jahsy al-Asadiyah. Beliau adalah sepupu Nabi. Dikatakan bintu ammatihi. Anak daripada bibi beliau. Tazawwajaha ba'da maulah Zaid ibn Harithah sana 5 min al-Hijriyah wa matat sana 30 ba'da al-Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya, yaitu menikahi Zainab bintu Jahsy, itu setelah pernikahan sebelumnya Zainab bintu Jahsy dengan Zaid bin Harithah, seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi, yang dikatakan maulah, budak yang dibebaskan oleh Nabi, yaitu Zaid bin Harithah pada tahun 5 Hijriah. Adapun wafatnya barakallahu fikum, yaitu Zainab bintu Jahsy adalah setelah masa Hijriah berlangsung, yaitu 30 setelah waktu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 ialah Juwairiyah bintul Harith al-Khuzaiyah, Yang kedelapan ialah Juwairiyah bintul Harith al-Khuza'iyah tazawwajaha ba'da zawjiha Musafa' bin Safwan waqila Malik bin Safwan. Adapun Juwairiyah bintul Harith al-Khuza'iyah, wanita yang Nabi nikahi setelah sebelumnya itu dinikahi oleh seorang yang bernama Musafa' bin Safwan. Ada yang mengatakan namanya Malik bin Safwan. Malik bin Safwan. Sanah sita minal hijrah. Jadi pernikahan berlangsung pada tahun ke-6 di tahun Hijriyah. Wa matat sana sita wa khamsina ba'dal hijrah atau ba'da hijratin Nabi SAW. Adapun wafatnya yaitu Juwairiyah itu pada tahun 56 setelah hijrahnya Nabi SAW. Yang berikutnya ialah Ummu Habibah. Ramlah bintu Abi Sufyan. Yang ke-9 Ummu Habibah. Kunyah istri Nabi yang bernama Ramlah bintu Abi Sufyan, putri Abu Sufyan. Berarti saudara kandungnya siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ramlah itu saudara kandung Muawiyah ibn Abi Sufyan yang dijuluki sebagai katibun Nabi SAW, sekretarisnya Nabi SAW, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tazawwajaha ba'da zawjin aslam thumma tanassar Beliau menikahi Ummu Habibah, yaitu Ramlah bintu Abi Sufyan, itu setelah pernikahan dengan seorang laki-laki yang sebelumnya Muslim. Kemudian berpindah kepada agama Nasoro. Yang dikatakan murtad, berpindah kepada agama Nasoro. Wahuwa Abdullah bin Jahsh. Wamata fil Madinah fi khilafati akhiha sanah 44 ba'dal hijrah. Adapun wafatnya Ummu Habibah, wafatnya Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan itu di Madinah di waktu tentang kekhalifahan dipegang oleh saudara kandungnya laki-laki, yaitu siapa? Muawiyah, pada tahun 44 Hijriyah. Yang berikutnya Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab min Bani Nadhir min dzurriyyati Harun bin Imran sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya Safiyyah bintu Huyai. Safiyyah bintu Huyai. Beliau dari Bani Nadhir. Beliau dari Bani Nadhir, suku Nadhir. Dari keturunan Nabi Harun bin Imran. Harun bin Imran. Sallallahu alaihi wasallam. A'taqaha wa ja'ala itqaha sadaqaha. Maka Nabi membebaskan Safiyyah bintu Huyai dari perbudakan dan beliau jadikan pembebasan dari perbudakan tadi sebagai maharnya. Jadi Nabi bebaskan Safiyyah ini atau afwan baik Safiyyah yaitu bintu Huyai ini ketika dibebaskan dari perbudakan kemudian Nabi jadikan apa? Pembebasan tadi sebagai bentuk mahar. bentuk mahar, karena dalam pernikahan harus ada mahar. Pernikahan harus ada apa? Mahar. Di samping adanya wali. Di samping adanya wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah prosesi pernikahan kecuali harus ada wali. Naam. Wa sultan waliyun man la waliya laha. Adapun penguasa menjadi wali atas seorang wanita yang memang tidak ada wali sama sekali. Kalau muncul pertanyaan, mungkinkah ada seorang wanita yang tidak punya wali sama sekali? Mungkin. Jadi kembalinya kepada sultan. Baik. Qala Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab min Bani Nadhir min dhurriyyati Harun ibn Imran sallallahu alaihi wasallam i'taqaha wa ja'ala itqaha sadaqaha ba'da zawjaini, setelah dua laki-laki yang menikahi Safiyyah sebelumnya. Jadi Safiyyah itu sebelum dinikahi Nabi dinikahi oleh dua laki-laki sebelumnya, bermakna ada menikah dengan laki yang pertama dan kedua. Awaluhuma salam. Awaluhuma salam ibn Mishkam. Yang pertama, suami yang pertama namanya Salam bin Mishkam. Wathani Kinanah ibn Abil Aqiq atau ibn Abil Haqiq. Adapun suaminya yang kedua ialah Kinanah ibn Abi Al-Haqiq. Baik, pada nuskhah barakallahu fikum, penulisan ibn bin dalam imla, kalau ibn itu ditulis alinia baru harus menggunakan apa? Hamzah wasal. Jadi kalau misalnya fulan ibn fulan, tulis fulan ibn fulan. Misalnya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Cukup tanpa hamzah. Yang disebut dengan apa? Disebut di situ barakalafikum la tuktab wala tuntok. Hamzatul wasal itu alif, ya, alif tegak, ya. Alif berdiri begini. Kan ada istilah orang alif bengkok, kan gitu. Alif bengkok ini kayak apa? Ini kayak ya, kan gitu. Nah. Baik, alif tegak itu namanya hamzatul wasal. Kalau penulisan misalnya Muhammad ibn Abi Bakar bersambung, maka tidak ditulis dan tidak dibaca. Bukan Muhammad ibn Abi Bakar. Dan dalam tulisan juga tidak ada. Itu namanya apa? Hamzatul wasal. Hamzatul wasal muncul di awal kata. Misalnya, siapa si fulan itu? Ibn Abi Bakar. Ibnu Abi Bakar. Itu harus muncul ketika di awal kata. Karenanya ketika dipisah, misalnya kita nulis, kok habis, ya? Lembaran ditulis, satu garis begitu, tempatnya habis. Harus ganti kepada apa? Alinea baru. Paham ya? Alinea baru. Garis bawahnya, tulis. Kalau kemudian dipisah Muhammad bin, mulai lagi, baru, ibn. Maka di situ harus dimunculkan apa? Dimunculkan alif yang dikatakan hamzatul wasal. Hamzatul wasal. Nah, di situ dikatakan tuktab wala tuntok. Ditulis tapi jangan dibaca. Berarti apa? Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Walaupun tulisannya ada tapi tidak dibaca. Itu kaidah imla. Sehingga barakallahu fikum pada sebagian cetakan, ketika disebut Atsani Kinanah bin Abi Bakar tanpa ada hamzatul wasal, itu kekeliruan. Itu keliruan. Sehingga yang betul, kalau ibn itu memulai dari awal baris, maka dimunculkan apa? Hamzah wasalnya. Maka di situ kaidahnya apa? Ditulis tapi tidak dibaca. Kapan dibaca dan kapan ditulis? Kalau dia di awal kalimat. Kalau dia di awal kalimat. Baik, kita lanjut. Wa huwa Kinanah bin Abi Al-Haqiq. Ba'da fatih Khaybar sana sitnal hijriyah. Jadi setelah tahun ke-6 hijriyah, pada penaklukan Khaybar, Nabi menikahi Sofiyah binti Huyai yang sebelumnya barakallahu fikum telah dinikahi oleh suami yang pertama, Salam bin Mishkam. Kemudian barakallahu fikum, apakah sebabnya kan di situ perceraian atau salah satu meninggal, kemudian disusul menikah kembali dengan yang suami yang kedua itu Kinanah bin Abi Al-Haqiq. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah tazawwajaha sana sab' ba'da al-hijrah atau min al-hijriyah fi umrati al-qadha ba'da zawjaini al-awwal ibn Abdul Yalil wa thani Abu Ruhmin ibn Abdul Uzza. Adapun Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah, Nabi menikahinya itu pada tahun ke-7 hijriyah, di waktu Umratul Qadha. Umratul Qadha. Setelah Maimunah bintu Al-Harith al-Hilaliyah, sebelumnya itu juga dinikahi oleh suaminya yang pertama yang bernama Ibn Abdul Yalil. Ibn Abdul Yalil. Kemudian yang kedua Abu Ruhm Ibn Abdul Uzza. Bana biha fi Sarifah. Maka Nabi mulai membangun rumah tangga di tempat yang dikatakan Sarif, wa matat fihi, dan meninggal di situ pula, yaitu istri beliau Maimunah ini, pada tahun sanah wahid wa khamsina ba'dal hijrah, pada tahun 51 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi zawjatun Nabi SAW allai atau allati kana firaquhunna bilwafah. 11 istri-istri Nabi tadi berpisahnya karena apa? Karena kematian. Ithnatan tufiyata qablah. Dua dari yang 11 tadi meninggalnya sebelum meninggalnya Nabi. Siapa di antaranya? Khadijah, kan begitu ya. Juga barakallahu fikum yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Jadi dua dari 11 istri Nabi tadi itu meninggalnya sebelum meninggalnya beliau. Baik. Wahuma Khadijah wa Zainab bintu Khuzaimah. Wa tis'un, adapun yang sisa tersembilan, tufiya anhun wa hunnal bawaqi. Adapun yang 9 tadi, Nabi meninggal terlebih dahulu, sementara mereka masih hidup. Qala wa batya ithnan. Tersisa 2. Lam yadkhul bihima wa la yathbut lahuma minal ahkam wal fadilah ma yathbut lisabiqati. Wahuma masih tersisa dua wanita yang tidak dimasukkan padanya pada deretan istri Nabi. Lam yathbut lahuma min al-ahkam, juga tidak ditetapkan hukum bahwa itu sebagai istri Nabi, dan juga fadilah, keutamaan bahwa mereka sebagai istri dan ibunya kaum mukminin. Itu maknanya. Ahkam dan fadilah. Sebagaimana yang disebutkan kepada istri-istri beliau yang pertama tadi. Baik yang meninggal sebelum Nabi wafat atau yang meninggal setelah Nabi wafat, mereka itu apa secara hukum sebagai istri beliau di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah ibundanya kaum mukminin. Tapi ada dua wanita yang sempat dinikahi Nabi tetapi tidak dikatakan sebagai istri beliau. Dan juga tidak ada keutamaan sama sekali padanya. Dua wanita tersebut adalah Asma bintu Nu'man Al-Kindiyah. Tazawwajahan Nabi SAW, thumma faraqaha. Nabi menikahi kemudian dicerai. Nabi menikahinya kemudian dicerai. Wakhtulifa fi sababi al-firaq. Diperselisihkan tentang sebab kenapa Nabi menceraikannya. Qala Ibn Ishaq, innahu wujida fi kashhiha. Ada sebagian yang berpendapat bahwa dijumpai atau wajada fi kashhiha, Nabi mendapatinya, menjumpainya. Ima dikatakan dijumpai, atau ima dikatakan di sini fa'ilnya ialah Nabi kita Muhammad SAW. Wajada fi kashhiha. Al-kashhu, daerah, dikatakan daerah antara perut dengan pinggang. Antara perut dengan pinggang. Sebagian mengatakan antara perut dengan rusuk. Itu namanya kash. Jadi antara apa? Antara perut dengan pinggang atau antara perut dengan rusuk. Daerah sekitaran perut dengan apa? Pinggangnya atau dengan perutnya. Atau dengan tulang rusuknya. Dijumpai di daerah tersebut pada wanita tadi, yaitu pada Asma bintu Nu'man, itu bayadhan. Bayadhan, warna putih. Qala fafaraqaha. Fatazawwajaha ba'dahu al-muhajir ibn Abi Umayyah. Nabi menceraikannya kemudian dinikahi oleh seorang yang bernama Muhajir ibn Abi Umayyah. Fabarakallahu fikum. Tentunya dalam bab ini, karena memang tidak berdampak kepada hukum, maka tidak ada satu manfaat dan faedah untuk misalnya mencari sebab kenapa Nabi menceraikannya warna putih yang ada pada perut atau tempat yang dikatakan antara perut dengan pinggang atau perut dengan rusuk, itu menjadi satu sebab yang belum menceraikannya, kemudian mengapa dan bagaimana akal para ulama. Barakallahu fikum, tentunya tidak diketahuinya misalnya oleh kita dengan jelas, itu tidak terlalu kemudian menjadi masalah. Karena apa? Karena dua wanita yang pernah Nabi nikah ini tidak dibangun padanya apa? Ahkam dan keutamaan. Ahkam dan keutamaan. Yang kedua adalah Umaymah bintu Nu'man. Bin Syurahil. Umaymah bintu Nu'man bin Syurahil Al-Jawniyah. Wahiyalati qalat a'udhu billahi minka. Dan dia, yaitu Umaymah bintu Nu'man bin Syurahil, yang pernah berkata kepada Nabi, a'udhu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Fafaraqaha, wallahu alam. Kemudian Nabi menceraikannya. Qala wa afdalu zaujatin Nabi sallallahu Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Sepakat para ulama bahwa yang paling mulia daripada istri-istri beliau tadi adalah Khadijah dan Aisyah. Ya tentunya barakallahu fikum, setiap masing-masing itu ada keutamaan. Para nabi satu dengan yang lainnya itu dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul satu dengan yang lainnya itu punya keutamaan dan punya kelebihan. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul. Sebagian Allah lebihkan atas yang lainnya. Minhum man kallamallah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebagian mereka itu ada yang dijuluki sebagai apa? Kalimur Rahman. Seperti Musa alaihi salam. Kalimur Rahman. Adam alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW, Isa alaihissalam, itu ada Nabi dan Rasul yang diajak bicara. Diajak berdialog. Ada dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam masalah keimanan, mengimaninya, maka apa? Harus mengimani semua, tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan dalam artian, kalau Nabi ini saya beriman kepadanya, adapun yang ini tidak boleh. Hanya dalam hal keutamaan pada Rasul, pada Nabi itu satu dengan yang lainnya apa ada keutamaan. Demikian pula wanita-wanita tadi yang disebut sebelah tadi, istri Nabi yang sah. Kan demikian. Tapi kalau dikatakan apakah satu dengan yang lainnya itu ada kelebihan dan keutamaan, jawabannya iya. Para ulama menyebutkan bahwa para istri beliau yang paling afdal ialah Khadijah dan Aisyah. Walikullin minhuma maziyatun 'alal ukhra. Keduanya wanita yang dikatakan paling mulia, istri yang paling mulia, masing-masingnya itu ada keutamaan. Fa Khadijatu fi awal Islam ma laisa li Aisyati atau li Aisyata min as-sabaq wal mu'azarah wan nusra. Adapun Khadijah dalam perihal orang yang pertama masuk Islam, ada sabak, ada orang-orang yang dahulu masuk Islam, dari sisi ini tidak dimiliki oleh Aisyah, kan begitu? Dari sisi lebih dulunya masuk Islam, karena sabiqunal awwalun itu punya keutamaan. Sabiqunal awwalun itu punya keutamaan. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu'an. Allah persyaratkan kepada orang-orang sabiqunal awwalun mutlak, sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama, generasi pertama dari kalangan muhajirin wal ansar mendapatkan kemutlakan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kan begitu. Tapi Allah persyaratkan kepada siapa? Orang-orang yang setelahnya. Walladzina taba'uhum biihsanin. Adapun orang-orang yang hidup setelahnya dipersyaratkan. Kalau mengikuti mereka dengan cara yang baik. Baru mendapatkan keridhaan. Begitu. Tapi kepada sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, itu mutlak. Mendapatkan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula barakallahu fikum, di sini termasuk keutamaan yang ada pada Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istri Nabi, yang pertama itu adalah masalah as-sabaq. Beliau orang yang dikatakan lebih dahulu daripada istri yang lain masuk Islamnya. Kemudian juga barakallahu fikum, yang kedua al-mu'azarah. Dari sisi di situ bantuan yang diberikan. Dengan kata lain mungkin pengorbanan. Demikian pula nusrah. Adanya di situ berupa pertolongan, demikian pula yang lainnya. Wali Aisyata fi akhiril amri ma laisa li Khadijati li Khadijah min nashril ilmi wa nafil ummah. Adapun bagi Aisyah juga ada keutamaan. juga ada padanya keutamaan yang tidak ada pada Khadijah. Apa itu? Berkembangnya ataupun penyebaran ilmu. Karena pada Aisyah apa? Sekian banyak maklumat yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula manfaat yang diperoleh oleh umat ini, manfaat yang diperoleh oleh umat ini karena ilmunya Aisyah. Waqad barra'aha Allahu mimma ramaha bihi ahlun nifaq. Dan juga terkhusus bahwa Aisyah itu disucikan oleh Allah. Disucikan oleh Allah dari tuduhan orang-orang kalangan ahlun nifaq yang menuduh Aisyah sebagai apa? Wanita yang tidak baik. Minal ifki fi surati An-Nur. Dalam surat An-Nur khusus di situ tentang hadis if, berita palsu, berita bohong yang dituduhkan kepada Aisyah itu dibersihkan. Dan yang membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ayahnya, bukan pula Nabi, bukan siapapun, tetapi turun wahyu. Bahwa Aisyah, wanita yang dituduh seperti itu, maka bukan wanita yang tertuduh, tetapi wanita yang suci. Nah tentunya barakallahu fikum, kalau bentuk pensucian dari tuduhan datangnya dari atas langit yang ketujuh, bagaimana orang-orang yang mereka mencemooh, bagaimana orang-orang yang mereka menjatuhkan, bagaimana orang-orang yang mengkritisi, bagaimana orang-orang yang mereka merendahkan Aisyah. Kan begitu. Berarti mereka menjatuhkan, merendahkan Al-Quran Karim. Itu konsekuensinya, kan demikian. Siapa yang merendahkan Aisyah berarti merendahkan Al-Quran. Sementara kadang mereka tidak sadar, atau mereka tidak memahami, atau berpura-pura mereka tidak paham. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah dalam hal seorang berkomentar, demikian pula dalam hal statement, ungkapan, ucapan, barakallahu fikum, kata-kata yang tidak pantas untuk tidak diberikan kepada sahabat Nabi dan juga istri-istri Nabi SAW. Kemudian judul yang berikutnya, Qadfu Ummahatil Mu'minin, tuduhan buruk kepada istri-istri Nabi yang sebagai Ummahatul Mu'minin. Qala qadfu Aisyah bima bara'aha Allahu minhu kufrun, li'annahu takribul Qur'an. Menuduh Aisyah dengan tuduhan keji atas apa yang Allah sucikan padanya, itu merupakan kekufuran karena mengandung kepada pendustaan kepada Al-Quran. Wa fi qadfi ghairiha min ummahatil mu'minin qawlan. Adapun tuduhan yang sifatnya keji kepada selainnya, kepada selain Aisyah, yaitu kepada barakallahu fikum, istri-istri Nabi yang lain, kepada ummahatil mu'minin yang lainnya, dikatakan ada dua pendapat bagi ahlul ilmi. As-sahuha, yang paling benar adalah kufrun. Annahu kufrun. Li'annahu qadhu fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang mencela istri Nabi selain Aisyah, maka telah mencela Nabi. Siapa yang mencela salah satu istri Nabi selain Aisyah, maka telah apa? Mencela Nabi. Baik, fa innal khabithat lil khabithin. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan wanita-wanita yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek. Wallahu alam, itu hal yang berkaitan dengan masalah apa? Huququ azwaji an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kenapa? Nah. Al-Muhim barakallahu fikum. Kita berhati-hati. Kalau urusannya ya, urusannya itu sekedar manusiawinya, manusianya. Misalnya manusia. Barakallahu fikum. Dalam hal ini ya, kalau misalnya yang direndahkan adalah pribadi, misalnya manusia, itu mungkin kita katakan, oh kan sama-sama juga manusia, pun juga bisa salah, bisa keliru kan begitu. Tapi yang menjadi masalah ketika pada orang yang kita rendahkan tadi adalah seorang yang punya kedudukan. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW, kita meyakini beliau manusia. Innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku bisa lupa seperti kalian bisa lupa. Tapi yang harus kita pegang bahwa beliau apa? Rasul. Beliau Rasul. Tidak boleh kita kultuskan dan juga tidak boleh kita rendahkan. Ya mohon maaf. Sama-sama manusia. Seandainya yang kita rendahkan orang tua kita, kakek kita, paman kita, kira-kira seorang melakukan pembelaan, jawabannya apa? Iya. Akan dilakukan pembelaan besar-besaran, kan begitu. Seandainya yang dicela istri kita, kan begitu. Orang mungkin akan membela dengan pembelaan besar-besaran. Nah ini istri Nabi. Ini apa? Istri Nabi. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Barakallahu fikum. Adapun kepada tayin, yaitu mengatakan bahwa berarti dia kafir. Maka di situ perlu kepada bertanya kepada ahlul ilmi. Secara kaidah na'am. Kaidah-kaidah itu demikian. Tetapi harus hati-hati. Tidak semua orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, tidak semua orang yang jatuh kepada amal-amal kufur, lalu langsung kita garis bawahi bahwa dia kafir. Bisa jadi di sana ada apa? Adanya mawani, adanya penghalang-penghalang yang mengharuskan untuk dikafirkan. Kan begitu. Adanya ihtimal. Sehingga untuk kemudian, bagaimana seorang tadi, apakah dia kafir? Naam. Nah di sini perlu kemudian barakallahu fikum bertanya kepada ulama ilmi berkaitan dengan masalah pengkafiran seorang, walaupun pernyataan tadi secara kaidah menjerumuskan, menghantarkan kepada apa? Kepada kekafiran. Fa barakallahu fikum, demikian wallahu alam, ada kurang yang mohon dimaafkan. Kita akhiri wasallallahu ala Muhammad wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.